السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Setelah beliau memulai dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian beliau menyampaikan salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau serta kepada para sahabat-sahabat beliau, amma ba'd. Fa ahmadu Allah ta'ala wa ashkuruhu an yassara lana al-liqa'a bikum. Dan beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempermudah untuk berjumpa dengan kalian. Fi baitin min buyutillahi ta'ala wa hiya al-masajid. Di salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah, yaitu masajid, yaitu masjid. Kama qala ta'ala fi buyutin adhinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, di rumah-rumah yang Allah subhanahu wa ta'ala izinkan untuk diangkatnya suara, kemudian berzikir di dalamnya. Yusabbihu lahu fiha billayli wal nahari rijalun, yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asal, yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah. Subhanahu wa ta'ala di pagi hari hingga malam harinya, laki-laki yang tidak lalai, tidak dilalaikan dengan perdagangan-perdagangan mereka, akan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu wa mudzakaratul ilmi tasbih. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu berkata, sesungguhnya di antara bentuk mengingat ilmu adalah dengan bertasbih kepada Allah. Wa qala al-imam at-tabi'i Qatadatu radhiya rahimahullah, majalis dzikrillah majalis al-fiqh wa ma'rifatul halal wal haram. Berkata Qatadah bin Da'amah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, sesungguhnya majlis zikir tersebut adalah majlis ilmu yang berbicara tentang halal dan haram. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Dalam sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah daripada rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, yatluna kitab Allah, mereka membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka saling mempelajarinya, illa wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan turunkan kepada mereka ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah liputi mereka dengan kasih sayang, kemudian Allah sebut-sebut mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya, wa haffathumul malaika, kemudian mereka diliputi oleh para malaikat, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. فهذه أربع جوائز وعطايا من الله تعالى عظيمة. Dan empat pemberian ini adalah empat pemberian yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Liman yajtami'una fi buyutillahi al-masajid yatadhakaruna kitaballah wa yatadabbaruna. Bagi siapa saja yang berkumpul di masjid berzikir kepada Allah kemudian mempelajarinya. Wal masajid hiya ashrafu biqa'il ardi wa ahabbuha ila Allah tabaraka wa ta'ala. Dan masjid-masjid itu adalah tempat yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai. Wa qad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu yu'allimun an-nas al-'ilma fil masajid wa fi ghairiha. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya mereka mengajarkan ilmu tersebut di masjid dan di tempat-tempat yang lainnya. Famin al-masajid kanu yantaliqun wa fiha yu'allimuna wa yata'allamun. Dan di masjid-masjid tersebut mereka mengajarkan ilmu tersebut. Fanahmadullah alladhi waffaqana lil-liqa'i bikum fi hadha al-masjid. Maka kami memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah mempermudah untuk berjumpa kalian di masjid ini. وندعو ونشكر لكل من كان سببا في ذلك. Dan kami berdoa dan bersyukur kepada siapa-siapa saja yang menjadi penyebab akan hal itu. وأذكرهم على سبيل الاختصار. Dan aku akan menyebutkan mereka dengan ringkas. فنشكر الدولة والحكومة الأندونيسية وفقها الله تعالى لكل خير على تيسيرها وتسهيلها لهذه اللقاءات. Beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada negara ini, kemudian kepada para pemimpin-pemimpinnya yang telah mempermudah urusan-urusan untuk berjumpa dengan kalian. Kama nashkuru al-ikhwata al-asatidata al-mushrifina ala hadhihi ad-dawra, dawratil Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dengan para asatidah, ustaz-ustaz ataupun panitia-panitia yang telah mengadakan acara daurah ini. Kama nashkuru wa nad'u bil rahmati wal maghfirati liman bana hadzal masjid aw buniya ala nafaqatihi wa nafaqati auladihi. Sebagaimana pula kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kepada yang telah membangun masjid ini atau kepada orang-orang yang telah membangun masjid ini atas nafkahnya atau nafkah keluarganya. Fanas'alullaha 'azza wa jalla an yaghfira lil mayyit wa an yubarika lil ahya'i fi arzaqihim wa a'marihim. Dan kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap kepada Allah agar diampuni setiap orang-orang yang telah meninggal dunia. Kama nashkur al ikhwa al kiram al qa'imin 'ala hadha al masjid والناظرين فيه. Sebagaimana pula kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kepada saudara-saudara yang telah menjaga masjid ini. ولا يخفى عليكم فضل بناء المساجد. Dan tidak tersembunyi di sisi kalian keutamaan membangun masjid. وعمارتها. Dan memakmurkan masjid. وعمارة المساجد نوعان. Dan memakmurkan masjid itu ada dua jenisnya. Imaratun hissiyah bibina'iha wa tajhiziha wa tashili al-baqai wa dukhuli fiha wa khadamatiha. Imaratun hissiyah. Imaratun hissiyah, yaitu bentuk kemakmuran yang sifatnya hissiyah. Qala sallallahu alaihi wasallam man bana lillahi masjida walau kamifhasi qata nau min anwa' at-tuyur. Bana Allahu lahu baitan fil jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di hadisnya, barang siapa yang membangun masjid sekalipun sekecil tempat tinggalnya burung, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan rumah untuknya di surga. Wan naw'u tsani 'imaratuha bil 'ibadat asy-syar'iyyah. Dan jenis yang kedua adalah memakmurkan masjid dengan mengadakan ibadah-ibadah yang disyariatkan. Fal imaratu as-sahihah lil masajid takunu bi iqamati al-ibadat asy-syar'iyyah. Dan bentuk memakmurkan masjid yang benar adalah dengan memakmurkannya dengan dilaksanakan di dalamnya ibadah-ibadah yang syar'i. وأعظم ذلك إقامة الصلوات الخمس المكتوبات. Tentunya yang paling agung adalah menegakkan salat lima waktu. وهكذا قراءة القرآن ومدارسة العلم وغير ذلك من الطاعات. Demikian pula daripada bentuk ketaatan di dalamnya adalah mempelajari ilmu atau membaca Al-Quran. أما فعل البدع في المساجد. Adapun melaksanakan atau menggunakan masjid sebagai tempat pelaksanaan amalan-amalan bid'ah. كما يفعله بعض المسلمين هداهم الله. Sebagaimana dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. فهذا ليس من عمارتها بل من الإساءة فيها. Maka sungguh ini bukanlah bentuk memakmurkan masjid, bahkan ini bentuk mengotori masjid itu sendiri. ومن عدم شكر النعمة ببناء هذه المساجد التي هي بيوت الله بنيت لذكره وعبادته المشروعة. Dan di antara bentuk bersyukur dengan membangun masjid itu adalah membangunnya kemudian menegakkan ibadah-ibadah yang syar'i di dalamnya. وأقبح ذلك أن يجعل فيها القبور. Dan yang paling terburuknya adalah dibangun pula di dalamnya kuburan-kuburan. ويستغاثوا في القبور من دون أهلها من دون الله عز وجل وتعبد من دون الله. Bahkan membangun kuburan tersebut di dalamnya dan disembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang untuk menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai masjid atau tempat sujud. ولعن من فعل ذلك. Dan melaknat barang siapa yang mengerjakan hal yang demikian. ومن اتخاذ القبور مساجد أن تبنى عليها المساجد أو تدفن القبور في المساجد. Dan di antara bentuk ومن اتخاذ القبور مساجد. Dan di antara bentuk menjadikan kuburan sebagai tempat sujud adalah membangun kuburan di masjid itu sendiri. أن يجعل القبر في المسجد أو يبنى المسجد على القبر. Yaitu membangun kuburan di dalam masjid atau membangun masjid di area kuburan. والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك كثيرة جدا. Dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang larangan yang demikian itu sangatlah banyak. ومن اتخاذ القبور مساجد الصلاة إليها وعندها. Dan di antara bentuk membangun dan di antara bentuk membangun kuburan sebagai masjid adalah salat kepada kuburan tadi. فإنما المطلوب أن تعمر المساجد بالطاعات. Dan yang menjadi hal yang diinginkan adalah memakmurkan masjid tersebut dengan ketaatan-ketaatan. والطاعة المشروعة ما دل عليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم. Dan di antara ketaatan-ketaatan yang disyariatkan adalah apa yang telah ditunjukkan padanya Al-Quran, demikian pula Sunnah, demikian pula amalan-amalan para sahabat. وما كان غير ذلك فليس من طاعة الله المشروعة. Dan yang selain yang demikian tersebut tentu itu bukanlah merupakan ketaatan-ketaatan yang disyariatkan. وهي من الإساءة والإهانة للمساجد. Itu merupakan bentuk keburukan atau penghinaan kepada masjid tersebut. والعمل الغير المشروع مردود على صاحبه. Dan amalan yang tidak disyariatkan tentu itu tertolak dari pelakunya. فأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر وأبوابه. Dan aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita sebagai kunci-kunci pembuka bagi kebaikan dan penutup-penutup bagi keburukan. Wa ra'sul khairi wa a'zamuhu tauhidullah tabaraka wa taala wa sunnatun nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan puncak kebaikan adalah tauhid kepada Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وأعظم الشر الإشراك بالله في عبادته والابتداع في دينه. Dan seburuk-buruk keburukan keburukan yang paling besar adalah mensyirikkan Allah dengan peribadatan dan melakukan kebid'ahan. Kama ashkurukum jami'an abai wa ikhwani wa ummahati wa akhawati al-kiram ala huburikum wa sabrikum wa istima'ikum. Sebagaimana pula aku bersyukur kepada kalian, terutama kepada orang tua-orang tua, kepada saudara-saudara ataupun kepada saudari-saudari yang telah hadir bersabar untuk mendengarkan. Fahadihi musyarakatun minkum fil amali salih. Ini adalah bentuk partisipasi kalian di dalam melaksanakan amalan salih. Wa ta'awunun minkum ala albir wa taqwa. Dan bentuk saling tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Wa sa'yun minkum fi talabil ilmi wa ta'allumih. Dan usaha kalian di dalam menuntut ilmu serta mengajarkannya. Wa mu'azaratun wa takthirun minkum lil khairi wa ahlihi. Wa mu'azara, munasaratun wa takthirun minkum lil khairi wa ahlihi. Dan saling tolong menolongnya kalian untuk memperbanyak kebaikan itu sendiri. Fa as'alullah ta'ala an yubarika fikum ajma'in. Dan aku minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan keberkahan kepada kalian seluruhnya. Wa an yubarika fi a'mari ikhwanina wa akhawatina wa a'malihim. Kemudian memberikan keberkahan kepada umur-umur ataupun amalan-amalan bagi saudara-saudara sekalian. Thumma innana natadhakaru fi hadhal majlis. Kemudian kami mengingat di dalam majlis ini ayatan min kitabillahi tabaraka wa ta'ala, satu ayat dari Al-Quran. Qala Allahu 'azza wa jalla, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, kalaulah kalian mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Qala al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala fi tafsir hadhihi al-ayah. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala mengatakan di dalam tafsir ayat ini, hadhihi al-ayatu hakimatun 'ala kulli man idda'a mahabbata Allah. Ayat ini sebagai hakim bagi siapa saja yang mengklaim dirinya cinta kepada Allah. Wa huwa lam yattabi'i syari'ah al-muhammadiyah. Sedangkan dia tidak mengikuti syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Wa nahjan nabawi. Metode Nabi Muhammad. Annahu kadhibun fi da'wah. Maka sungguh dia dusta dari pengklaimannya tadi. Hatta yattabi'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi jami'i ahwalihi wa aqwalihi wa af'alihi, pada seluruh keadaan, ucapan serta perbuatannya. Wa qad jaa'a 'an 'adadin min a'immah at-tafsir min at-tabi'in wa ghairihim. Dan telah datang pula dari kebanyakan para imam-imam ahli tafsir dan selain dari mereka, anna aqwaman yad'una mahabbata Allah ta'ala, bahwa ada suatu kaum yang mereka mengklaim dirinya cinta kepada Allah. Fabtalahumullah ay ikhtabarahum bihadhihi al-ayah. Maka Allah uji mereka dengan ayat ini. Inna kullaman yad'i da'wa. Sesungguhnya bagi siapa saja yang mengklaim suatu pengklaiman, yutalabu bid-dalil wal burhan. Maka dia diminta dalil, bukti dari klaimnya tadi. Fi kulli syai'in min umuri ad-din aw umuri ad-dunya. Di setiap perkara, baik itu pada perkara agama ataupun perkara dunia. Fa idza da'a al-insanu mahabbata Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau seseorang mengklaim dia cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa kana shadiqan fi tilka al-mahabbati lillah, dan dia jujur di dalam cintanya kepada Allah, فلا بد من ميزان ظاهر لتلك المحبة. Tentu ada timbangan yang sangat jelas akan kecintaannya tadi. ودليل واضح على صدقها. Dan dalil, bukti atas kejujuran cintanya tadi. هذا الميزان لم يضعه أحد من الخلق. Timbangan ini tidaklah diletak satupun dari makhluk. لا إمام مذهب. bukan imam satu mazhab, wala syaikh, bukan pula syaikh, wala ahad, innama alladhi wada'a al-mizan huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya yang meletakkan timbangan ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha al-mizan huwa mutaba'atu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan dengan timbangan ini adalah mutaba'ah, mengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal muslim, ayyatuhal muslimah. Wahai segenap kaum muslimin dan muslimat, ikhtabir da'waka mahabbata Allah ta'ala. Ujilah pengklaimanmu akan cintamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'ridha 'ala al-mizan wal-burhan alladhi anzalahu Allah subhanahu min fawqi sab'i samawat. Dan palingkan pengklaimanmu tersebut kepada timbangan-timbangan yang Allah subhanahu wa ta'ala letakkan dari 7 lapis langit. Wanzur miqdara sidqika wa tahqiqika li hadhihi al-mahabbah. Dan lihatlah kadar kecintaanmu dan realisasianmu terhadap cintamu kepada Allah. Summa ba'da dhalika abshir min Allah bis-thawabil 'adzim. Kemudian setelah itu berbahagialah, sesungguhnya engkau mendapatkan pahala dari Allah yang sangat besar. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Allah mengatakan, katakanlah wahai Muhammad, kalaulah kalian cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ikutlah denganku. Tattabi'uni, hadha fi'lun, fi'lu amr. Ittabi'uni, itu merupakan fi'il yang sifatnya perintah. Watadullu hadhihi al-kalima ala amrayni hammain jiddan. Kalimat fattabi'uni, itu menunjukkan kepada 2 kalimat yang sangat penting sekali. Al-ula tajridul mutaba'al mutlaqah wa ta'al nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah merealisasikan cinta dan taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala yujad ahadun minal khalqi wal bashar. Tidak didapati dari makhluk serta manusia. Yuttaba' mutaba'atan mutlaqah. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bentuk pengikutan yang mutlak. Wa yuta' ta'atan mutlaqah illa an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan taat secara taat yang mutlak kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yuta' imamun. Tidaklah ditaati seorang imam. Wa yuttaba' fi kulli ma yaqul. Kemudian diikuti apa saja yang dikatakan imam tadi. Wala 'alimun. Demikian pula seorang alim. Wala sahibun lil nabi sallam wala tabi'i wala syai' 'abid. Demikian pula tidak pula dari kalangan para sahabat ataupun tabi'in atau ahli ibadah. Abadan. Innama ta'atu ha'ula wa ittiba'uhum muqayyadun bima lam yukhalif an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa sunnatah. Selama lamanya. Sesungguhnya ketaatan mereka, sesungguhnya pengikutan mereka terus. Innama ta'atu ha'ula al-ulama wal-hukam wal-ashkhas wal-walidain ta'atuhum muqayyadah fi ghairi ma'asiyatillahi wa rasulih. Sesungguhnya ketaatan-ketaatan para ulama ataupun selain dari mereka tersebut terikat dengan ketaatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fata'atu al-walidaini wa ta'atu ulati umuril muslimina wa ta'atu al-zawja zawjaha wa ta'atu al-abnai aba'ahum kulluha ta'atun muqayyadah. Ketaatan anak kepada orang tuanya, ketaatan istri kepada suaminya, kemudian ketaatan seseorang kepada pemerintah yang memimpinnya, itu seluruhnya terikat dengan ketaatan kepada Allah. Wa hakadha mutaba'atu ahli al-ilm al-'alim aw al-'abid aw al-shaykh aw al-imam innama hiya mutaba'atun fi ma asaba fihi al-haq. Demikian pula mengikut kepada guru, imam ataupun ulama, pengikutan kepada mereka tersebut adalah pengikutan selagi mereka berada di dalam kebenaran. Walihada qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah fi kitabihi Minhajus Sunnatin Nabawiyyah. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah berkata di dalam kitabnya Minhajun Nubuwwah, Minhajus Sunnatin Nabawiyyah. Minhajus Sunnatin Nabawiyyah. إن أهل السنة والجماعة لا يوجد عندهم شخص يدور معه الحق في كل ما دار في أقواله وأفعاله إلا النبي صلى الله عليه وسلم. Sesungguhnya Ahlus Sunnah wal Jamaah tidaklah didapati di tengah-tengah mereka tersebut seseorang yang berporos kebaikan tersebut, kebenaran tersebut di sisinya, melainkan hanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idzan fala budda min tajridil mutaba'ah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sudah menjadi sepantasnya untuk merealisasikan mengikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna hadha min al-haqqil wajib 'alal mukallafin min al-jinn wal ins. Maka ini adalah sesuatu yang wajib bagi hamba-hamba yang diembankan kepadanya syariat ini, baik dari manusia dan jin. Ayyuhal muslim, ayyatuhal muslimah. Wahai segenap kaum muslimin dan muslimat. Ij'ala qudwatakum an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah suri tauladan kalian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wattabi'ahu fi kulli ma ta'tuna wa taf'aluna min umuri ad-din. Ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut pada seluruh perkara, baik dalam perkara agama ataupun dunia. Fala tariqa ila mahabbatillah. Karena tidak ada jalan menuju cinta kepada Allah. Wala tariqa ila al-jannah. Dan tidak ada jalan menuju syurga. إلا بطريق متابعة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. Kecuali dengan jalan mutaba'ah, mengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الذي يجب أن يكون أحب إلينا من أنفسنا ووالدينا وذرياتنا. Yang itu bentuk kewajiban kepada kita untuk cinta kepada beliau melebihi cinta kita kepada diri kita, kepada orang tua kita dan kepada keluarga kita. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadih la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, demi jiwaku yang berada di tangannya, sungguh kalian tidak akan mencapai puncak keimanan sampai aku lebih kalian cintai dibandingkan diri kalian, orang tua kalian dan seluruh manusia. Allah tabaraka wa ta'ala arsala rasulahu sallallahu alaihi wasallam liyuttaba'a wa yuta'. Allah subhanahu wa ta'ala itu mengutus rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk ditaati dan diikuti. Wala yashriku ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ahadan wala yushraku aw yuj'alu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ahadun fi at-ta'ati al-mutlaqati wal ittiba'i al-mutlaq. Maka jangan sekali-kali dia menjadikan seseorang sebagai syarikat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ketaatan dan mutaba'ah kepadanya. Wa rawal al-Imam al-Bukhari fi sahihihi min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Dalam hadis Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seluruh umatku itu masuk ke dalam syurga illa man aba, kecuali dia yang enggan. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa yang enggan itu wahai Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Nabi mengatakan, yang enggan itu adalah siapa saja yang taat kepadaku, man apa, maka dia masuk ke dalam syurga, dan siapa yang memaksiatiku itulah yang enggan tadi. Waqad dzakara Allah azza wa jalla ta'ata rasulih sallallahu alaihi wasallam ma'a ta'atihi fil Qur'an fi akthar min 33 mawdhi'a. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dan membarengi ketaatan Allah subhanahu wa ta'ala dengan ketaatan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran lebih daripada 33 tempat. Qala ta'ala, man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Allah ta'ala mengatakan, barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Wa qala tabaraka wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, sungguh telah terdapat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut suri tauladan yang baik. Waqala tabaraka wa ta'ala, وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, dan tidak pantas bagi seorang mukmin lelaki ataupun wanita kalau sudah Allah tetapkan suatu perkara kepadanya kemudian dia memilih suatu pilihan yang lainnya. Wa ta'ada Allah 'azza wa jalla man yukhalifu amrahu wa amra rasulih sallallahu alaihi wasallam fi ayatin katsira. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan pula tentang ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya pada banyak ayat. Min al-wa'id bin nari wal 'adzab asy-syadid. Di antaranya ada ancaman bagi mereka-mereka yang tidak taat kepada Rasulullah dan tidak taat kepada Allah, yaitu ancaman neraka dan adab yang sangat pedih. Fi dunya wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Wa min al-hukm bidh-dhillah 'ala man khalafa amra Allah wa rasulih. Dan di antaranya dia mendapatkan hukum kehinaan bagi siapa saja yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adallin. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, sungguh mereka adalah orang-orang yang hina. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa ju'ilatil dhillatu was-saghar 'ala man khalafa amri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, dan dijadikan dan diberikan kehinaan kepada orang-orang yang menyelisihi perintahku. Fa'ala qadri ta'atika lillahi wa rasulihi takunu sa'adatuka wa rif'atuka fid dunya wal akhirah. Maka dengan kadar ukuran ketaatanmu kepada Allah dan Rasulnya, demikian pula engkau akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wa 'ala qadri ma'siyatika lillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam takunu al-'uqubatu wadh-dhullu fid dunya wal barzakh wal akhirah. Dan demikian pula dengan kadar ukuran kemaksiatanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, engkau akan mendapatkan azab di dunia ataupun di alam barzakh ataupun di akhirat. Al-amr ats-tsani fi qawlihi fattabi'uni. Perkara yang kedua dari firman Allah tersebut, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Anna hadha al-fi'l mutlaq lam yudhkar al-muta'allaq, ma dhi kif ta'bir al-qa'idah. أن هذا الفعل في قوله فاتبعوني يفيد العموم. Sesungguhnya kata kerja dari fattabi'uni tersebut memberikan faedah keumuman kepada kita. Ittiba'uhu fil 'aqidah. Mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam perkara akidah, keyakinan. Wattiba'uhu fil 'ibadah. Mengikuti kepadanya di dalam permasalahan ibadah. Wattiba'uhu fil akhlaq. Mengikuti Rasulullah di dalam perkara akhlak. Wattiba'uhu fil mu'amalat. Mengikuti Rasulullah dalam perkara muamalah. Wa jami'al 'alaqat al-ijtima'iyyah wal-usariyyah wad-duwaliyyah. Dan seluruh perkara-perkara yang kaitannya yang berkaitan dengan perkara keluarga ataupun perkara ijtima'iyyah wal-usariyyah, perkara keluarga, al-'alaqat والدوليه وغيره ataupun negara dan sebagainya. فلا تتبعه صلى الله عليه وسلم حسب ما تشاء وتختار في شيء دون شيء. Jangan sekali-kali engkau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut sesuai dengan pilihanmu. Engkau ikut pada satu bagian tapi engkau tidak mengikut pada satu bagian. فالعقيده والتوحيد, keyakinan dan tauhid. Wa asma'ullahi wa sifatuh, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Yu'khadhu 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa yuttaba'u fihi, seluruhnya itu diambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diikuti nabi padanya. Fanzur mathalan fi mawqifihi sallallahu alaihi wasallam fi 'Arafat. Lihat fi 'Arafah. Lihatlah contoh bagaimana sikap nabi sallallahu alaihi wasallam pada 'Arafah. خطب في الناس ثم قال اللهم هل بلغت اللهم فاشهد. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Hajjatul Wada di yaumi Arafah, beliau berkhutbah di hadapan manusia, kemudian beliau angkat tangannya ke langit dan beliau berdoa, "Ya Allah, saksikanlah, ya Allah, apakah aku telah menyampaikan perkara ini kepada mereka? Ya Allah, saksikanlah." Fi hadzal mashhad al-'azim al-kabir, pada peristiwa yang sangat besar dan agung ini, fi Arafah fi Hajjatul Wada, pada Hajjatul Wada di yaumi Arafah, di hari Arafah, walladhi shahidahu ma'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akthara min 120 alf, yang menyaksikan ketika itu sangatlah banyak, lebih akthara min 120 alf, lebih daripada 110,000 yang 120,000 lebih, kulluhum yuriduna an yata'allamu minhu wa yaqtadu bih, seluruh yang menyaksikan tersebut ingin belajar dari apa yang mereka saksikan. Fa ashara bi isbi'ihi ila as-sama' yastashhidu rabbah yushiru ila 'uluwillahi 'ala khalqi Allahumma hal ballaghtu Allahumma fashhad. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya meminta persaksian dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang beliau sampaikan, seraya beliau mengatakan, "Ya Allah, apakah aku telah menyampaikan? Ya Allah, saksikanlah." Ikhtabir nafsaka ayyuhal muslim wal muslimah, sekali lagi ujilah dirimu wahai segenap kaum muslimin dan muslimat. An-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashara ila as-sama' isharatan ila 'uluwillahi 'ala khalqihi, Nabi mengisyaratkan ke atas langit merupakan bentuk isyarat akan tingginya Allah. Liyu'lima ummatahu bima istaqarra fi fitarihim, mengajarkan kepada manusia tentang apa-apa yang telah tetap di atas fitrah-fitrah mereka. Waja'at bihi al-anbiya wa dalla 'alaihi al-Qur'an, yang telah datang padanya apa yang diajarkan oleh nabi-nabi dan apa yang telah ditunjukkan pula dari Al-Qur'an. Wattafaqat 'alaihi al-'uqul as-sahihah as-salimah, dan akal yang sehat serta selamat itu menyepakati hal yang demikian. Anna Allah jalla wa 'ala 'alin 'ala khalqihi subhana fawqa khalqihi, Allah Maha Tinggi di atas segenap makhluk. Thumma yujadu al-yawm min al-muslimin, kemudian muncul di zaman sekarang dari kalangan kaum muslimin, man lam yattabi'in nabiy sallallahu alaihi wasallam fi akhdhi al-aqidah min al-Qur'an was-sunnah, mereka tidak mau ikut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan aqidah. Fayaqulun, mereka mengatakan, la yajuzu al-isharatu ila as-sama', tidak boleh mengisyaratkan tangan ke atas langit. Isyaratan ila uluwillah wa fawqiyyatihi ala khalqih, mengisyaratkan tentang tingginya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulun man ashara ila as-sama' ya'taqidu anna Allah fil 'ulu fa huwa kafir, sampai-sampai mereka mengatakan barang siapa yang mengisyaratkan tangannya ke atas langit atas tingginya Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh dia telah kafir. Wa idza ashara ila as-sama' wa huwa la ya'taqidu anna Allah fil 'ulu fa huwa fasiq, dan kata beliau di sini, barang siapa yang mengisyaratkan tangannya ke langit dan dia tidak meyakini Allah berada di atasnya, maka sungguh dia telah fasik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Attafaqal muslimuna ala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashara ila as-sama'. Kaum muslimin dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala diisyaratkan di atas langit. Wa ulama'ul Islam wal hadis naqalu dhalika kulluhum min ghairi nakir. Bahkan ulama Islam dan ahlul hadis telah menukil hal yang demikian tidak ada penolakan sama sekali. Qabul wa taslim. Dan mereka menerima seluruhnya. Fahaulai mada sayahkumuna ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ini apa yang akan mereka hukumi nanti di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala budda min ittiba'ihi fil aqidati wal qawli wal amal. Maka sungguh sudah menjadi kepastian, keharusan, yaitu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ucapan ataupun perbuatan. ليس لك الخيار أن تتبعه فيما تشاء وتتبع غيره فيما تشاء من الدين. Dan tidak ada pilihan bagimu, engkau mengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekehendakmu, kemudian engkau tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam sekehendakmu. وهكذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. Demikian pula telah sahih hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. أنه سأل الجارية فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan anak wanita kecil di mana Allah, kemudian anak wanita tadi mengatakan Allah di atas langit. فقال لسيدها اعتقها فإنها مؤمنة. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada tuan budak wanita kecil tersebut, bebaskan dia karena dia. واليوم وقبل اليوم يوجد طوائف من أهل الكلام في كتب العقائد. Dan hari ini atau sebelum hari ini didapati sebagian ahlul kalam di dalam kitab-kitab mereka yang membahas tentang perkara aqidah. Alladzina lam ya'khudhu 'aqidatahum min al-Qur'an wal hadits was sunnah. Di mana mereka tidak mengambil keyakinan masalah aqidah tersebut tidak bersandar kepada Al-Qur'an dan sunnah. Fa yaqulun la yajuz haram an tas'ala 'anillah ayn. Tidak boleh dan haram engkau bertanya tentang Allah di mana. وهذا خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله. Tentunya ini bentuk penyelisihan terhadap apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang beliau ucapkan. إلى غير ذلك من مسائل العقيدة في أسماء الله وصفاته. Dan selainnya dari perkara-perkara nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. وهكذا انظر أيها المسلم والمسلمة. Demikian pula lihatlah wahai segenap kaum muslimin dan muslimat. إلى هديه صلى الله عليه وسلم وسنته في باب القبور وأهلها. Bagaimana bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara kubur dan penghuni-penghuninya. فنهى عن تشييد القبور والبناء عليها وتجصيصها والكتابة عليها. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membangun kuburan tersebut, kemudian menghiasinya, kemudian menuliskan nama-nama di atasnya. Wanaha an ittikhadhiha masajid. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menjadikan kuburan tersebut tempat sujud, tempat ibadah. Wa amara bi ziyaratiha az-ziyarah syar'iyyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berziarah ke kuburan tersebut ziarah yang sesuai dengan syariat. Waziyaratus syar'iyyah laha faidatan. Dan ziarah yang sifatnya sesuai dengan syariat itu ada dua. Faidatun ta'udu 'ala az-za'ir bitadhakkuril akhirah. Ada dua faedah padanya. Yang pertama adalah faedah yang didapati oleh orang yang berziarah. Wa faidatun ta'udu 'ala al-mazur al-mayyit al-muslim بالدعاء له والاستغفار. Faedah yang kedua didapati oleh yang diziarahi, yaitu kepada mayit yang didoakan kepada yang berziarah. فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Ini merupakan ajaran sunnah Nabi صلى الله عليه وسلم. وقد أحدث الناس زيارات بدعية. Dan manusia mengadakan perkara-perkara yang baru yang berkaitan dengan ziarah-ziarah kepada kubur. فَيَزُورُونَا بِتَحْدِيدِ أَيَّامٍ مَعْلُومَةٍ. Dan mereka menetapkan hari-hari tertentu untuk berziarah ke kuburan tersebut. وَيَزُورُونَهَا لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عِنْدَهَا وَأَنْوَاعٍ أُخْرَى مِنَ الْعِبَادَاتِ. Dan mereka berziarah ke kuburan tersebut guna membaca Al-Quran atau ibadah-ibadah yang lainnya. بَلْ بَعْضُهُمْ يَزُورُ الْقَبْرَ لِيَقْرَأَ كِتَابَ الْمُؤَلِّفِ عَلَى الْمُؤَلِّفِ وَهُوَ فِي الْقَبْرِ. Dan lucunya sebagian mereka ada yang ziarah ke kuburan tersebut membaca kitab yang dikarang oleh pengarang kitab tersebut yang sudah meninggal. Fayaqulu mathalan alhamdulillah qara'na sahih Muslim kullahu ala qabr al-Imam Muslim. Lucunya mereka mengatakan, dicontohkan oleh beliau, membaca sahih Muslim di hadapan kuburan al-Imam Muslim. Wa ghairihi min al-a'immah. Dan sebagiannya daripada imam-imam yang telah meninggal. ليست عند القبور موضع لقراءة القرآن وقراءة كتب العلم. Kubur itu bukan tempat membaca Al-Quran atau tempat membaca kitab-kitab ilmu dan hadis. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم شبه البيوت التي لا يصلي أهلها فيها ولا يقرؤون القرآن شبهها بالقبور. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan rumah-rumah yang tidak ditegakkan di dalamnya salat dan tidak dibacakan di dalamnya Al-Qur'an ibarat kuburan. لأن القبور ليست موضعا للصلاة والعبادات. Karena kuburan bukan tempat melaksanakan salat dan segenap ibadah-ibadah yang ada. إلا من فاتته صلاة الجنازة فيصلي على الميت وهو في قبر صلاة الجنازة. Dan dikecualikan kepada orang yang terlambat untuk melaksanakan salat jenazah di masjid, kemudian dia datang di kubur tersebut dan dia salat sendirinya berdoa. وصلاه الجنازه دعاء واستغفار للميت. Salat jenazah sejatinya itu penuh dengan doa dan permintaan ampunan kepada Allah untuk si mayit. ومن الناس من يزور القبور زياره بدعيه ليدعو الله باصحاب القبور ويتوسل بهم. Dan di antara manusia ada yang berziarah ke kuburan ziarah yang sifatnya bid'ah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawassul kepada mayat yang ada di kubur tersebut. وَهُنَاكَ الزِّيَارَةُ الشِّرْكِيَّةِ Bahkan di sana ada ziarah yang sampai kepada puncaknya, yaitu kesyirikan. الْمُخَالِفَ لِمَا أَرْسَلَ اللَّهُ بِهِ رُسُلَهُ كُلَّهُمْ Menyelisihi apa yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. وَالْمُخَالِفَ لِكُتُبِ اللَّهِ الْمُنَزَّلَةِ Menyelisihi atas Al-Quran yang diturunkan. وهو زيارة القبور لدعاء أصحابها. Yaitu ziarah kepada kuburan untuk berdoa kepada penghuninya. والاستغاثة بهم. Bahkan meminta-minta pertolongan kepada penghuninya. وسؤالهم مغفرة الذنوب وقضاء الحاجات. Dan minta-minta kepada penghuninya permintaan ampunan atau menunaikan suatu hajat. وهذا كله من الشرك الأكبر. Seluruhnya ini adalah bentuk kesyirikan yang sangat besar. المخالف لشرع الله وللعقل الصحيح. Penyelisihan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala dan akal yang sehat. وقد ذكر الإمام ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان. Dan Imam Ibn Qayyim rahimahullah taala menjelaskan dalam kitab beliau إغاثة اللهفان. وجملة من الأحاديث الواردة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القبور. Beliau menjelaskan tentang beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang ziarah ke kuburan. والنهي عن رفعها وبنائها. Yang melarang daripada membangun kuburan tersebut atau mengangkat meninggikan kuburan tadi. ثم قال. Kemudian ialah Imam Ibn Al-Qayyim mengatakan, "Man nadhara ila hadyi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa sunnatihi wa aqwalihi wa af'alihi." Barang siapa yang melihat kepada bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu dari ucapan dan perbuatannya. Wa nadhara ila ma ahdathahu katsiran min al-umma fi bab al-qubur. Dan kemudian dia melihat kepada perkara-perkara yang dibuat-buat oleh sebagian manusia tentang permasalahan kuburan. Yajidu anna hadiy an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi shiqqin wa fi'lu ha'ula fi shiqqin akhar fi makan akhar. Sungguh engkau akan melihat bagaimana bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut ada pada bagian yang ada pada bagian tertentu. Kemudian engkau melihat bagaimana mereka tersebut ada pada bagian yang lainnya, terpisah. فَنَقُولُ لَهُمْ أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ حَقِّقُوا فَاتَّبِعُونِي. Kemudian kami katakan kepada mereka, realisasikanlah ucapan Allah tadi, فَاتَّبِعُونِي, ikutilah aku. فَمَا تَفْعَلُونَهُ لَيْسَ مِنْ اتِّبَاعِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Apa yang telah mereka buat tersebut bukan merupakan bentuk pengikutan mereka kepada Rasulullah. الْمِثَالُ الثَّالِثُ أَوْ الْبَابُ الثَّالِثُ. Bab yang ketiga. فِي بَابِ مُعَامَلَةِ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَوُلَاةِ أُمُورِهِمْ. Mu'amalah kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. تَجِدُ مِنَ النَّاسِ من وفقه الله لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الله وصفاته. Engkau melihat sebagian manusia dia ikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan asma dan sifat, dalam permasalahan akidah, tapi dia tidak mengikut kepada Rasulullah SAW dalam bagian ini. وفي توحيد عبادته وعدم الإشراك به. Dalam permasalahan tauhid dan tidak berbuat kesyirikan. وفي هديه صلى الله عليه وسلم في القبور والتعامل معها. Mengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bimbingan beliau tentang permasalahan kubur tadi. لكنه لا يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في طاعة من أمر بطاعتهم من ولاة أمور المسلمين. Akan tetapi dia tidak mengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk taat kepada siapa yang diperintahkan kita untuk taat kepadanya dari pemimpin kaum muslimin. لماذا تتبعه صلى الله عليه وسلم في شيء وتترك أشياء أخرى؟ Kenapa kamu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bagian tertentu kemudian kau tidak ikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bagian tertentu? ويكفيك لو في المسألة حديث واحد وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه. Dan cukup bagimu pada permasalahan ini yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala sallallahu alaihi wasallam man ata'ani faqad ata'a Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang taat kepadaku maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Wa man ata'a al-amir faqad ata'ani. Barang siapa yang taat kepada pemerintah pemimpin maka sungguh dia telah taat kepadaku. Wa man 'asani faqad 'asa Allah. Tapi sebaliknya barang siapa yang memaksiatiku maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah. Wa man 'asa al-amira faqad 'asani. Maka barang siapa yang telah memaksiati para pemimpin sungguh dia telah bermaksiat kepadaku. Wa qad warada fi ta'ati wulati al-umuri wa tahrimi al-khuruj 'alayhim. Dan sungguh telah datang tentang permasalahan taat kepada pemimpin kaum muslimin dan larangan untuk memberontak kepada mereka. Wa wujubi sabri alaihim. Dan wajibnya bersabar atas apa yang mereka buat. Wa sirriya fi nasihatihim. Dan menasihati mereka secara diam-diam. Ila ghairi dhalika min huquqihim akthar min 120 hadithan. Dan sebagiannya dari ila ghairi dhalika min huquqihim, dan sebagiannya dari hak-hak pemimpin tersebut, hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal ini lebih banyak daripada 120 hadis. Adadun kabir, hadis yang sangat banyak. Law hadithun wahid yajib alayka mutaba'atu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi. Kalaulah hadis satu saja wajib bagimu untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padanya. Fa naqulu ya ayyuhas sa'irun 'ala al-hukam. Maka kami katakan wahai segenap orang-orang yang membangkang kepada para hakim pemimpin, mutadhahirun bithum, orang-orang yang menampilkan dan menampakkan perlawanannya kepada para pemimpin, atta'inuna almutakallimuna fihim, orang-orang yang mencela dan terus-menerus mencaci maki para pemimpin, almubarrirun lilkhuruj 'alaihim, orang-orang yang sengaja memberontak kepada para pemimpin. Ittaqullaha wa haqqiqu qawlahu ta'ala fattabi'uni. Bertakwalah kepada Allah dan realisasikanlah ucapan Allah tadi, ikutilah aku. Al-amru rabi', perkara yang keempat. Ma yata'allaqu bi islahil qulubi wa tazkiyatin nufus. Apa yang berkaitan tentang pembersihan hati dan pensucian diri. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وكما في حديث جابر في صحيح مسلم وحديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته واعلموا ان خير الكلام كتاب كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Sebagaimana dalam sahih Muslim dari hadis Jabir dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebaik-baik ucapan, khairul kalami kalamullah, sebaik-baik ucapan adalah ucapan Allah, dan sebaik-baik petunjuk bimbingan adalah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tazkiyatun nufusi kama qala ta'ala qad aflaha man zakkaha وقد خاب من دساها. Dan bentuk pensucian diri sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan sungguh berbahagia orang-orang yang mensucikan dirinya dan merugilah orang-orang yang mengotori dirinya. Wa qala ta'ala wa may yatazakka fa inna ma yatazakka li nafsihi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan barang siapa yang mensucikan dirinya sungguh dia telah mensucikan dirinya. Wa qala ta'ala huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus di tengah-tengah kalian utusan al-ummiyin, yaitu umat-umat yang tidak mengetahui apapun, seorang utusan yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab, sehingga utusan tersebut mensucikan, membersihkan mereka, kemudian utusan tersebut mengajarkan ilmu kepada mereka. Fatazkiyatun nufusi takunu bil ulumi as-sahihah wal a'mal as-salihah. Bentuk pensucian diri itu akan terjadi dengan dua perkara, yaitu dengan ilmu dan amalan saleh. Wal ilmu ma jaa fi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa kana alaihi as-sahabah. Dan tentu dikatakan ilmu adalah apa yang berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah dan amalan pemahaman para sahabat. Wa kadzalika al-ibadah. Demikian pula ibadah. وقد احدث كثير من الناس. Dan telah membuat perkara yang baru sebagian kaum muslimin. وابتدعوا عبادات لم يشرعها الله ورسوله. Mereka membuat perkara baru di dalam permasalahan ibadah yang tidak sama sekali disyariatkan Allah dan Rasulnya. واتخذوا اورادا واذكارا. Dan mereka menjadikan wirid-wirid serta zikir-zikir. Wa asbaha li kulli tariqatin wirdan khassa. Bahkan mereka menjadikan setiap wirid itu ada metode-metode tertentunya. Wa kullu tariqatin la ya'khudhu wa kullu wa asbaha li kulli tariqatin wirdan khassan wa adhkaran khassa. Dan mereka menjadikan setiap metode-metode tersebut ada wirid-wirid tertentu dan ada zikir-zikir tertentu. ولا يذكر الذاكر بها حتى يأخذها عن شيخ الطريقة من الطرق الصوفية. Dan seorang yang berzikir tersebut tidak menjadikan zikir-zikir dan seorang yang berzikir tersebut mengambil zikir-zikir dan wirid-wirid tadi dari syekh-syekh sufi. بل إن بعض هؤلاء من الغلاة منهم يفضل كتب بعض كتب الأذكار على قراءة القرآن. Bahkan sebagian mereka yang ghulu tadi, yang berlebih-lebihan tersebut, mereka melebih-lebihkan kitab-kitab yang berbicara tentang zikir dibandingkan Al-Quran. فَنَقُولُ لِهَاُلَا يَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ. Maka kami katakan kepada mereka, wahai segenap kaum muslimin, فِي تَزْكِيَةِ أَنفُسِكُمْ. Tentang permasalahan mensucikan diri kalian. وفي أذكاركم لربكم في الليل والنهار. Dan zikir kalian kepada Allah di malam dan siang hari. اجعلوا الميزان قوله فاتبعوني. Jadikan timbangan yang benar itu ucapan Allah, فاتبعوني, ikutilah aku. والخلاصة. Dan ringkasannya. أن اتباعه على سبيل العموم في كل أمر الدين. Mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mencakup keumuman dalam perkara agama. كما في حديث جبريل المشهور. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril yang masyhur, yang dikenal. رواه الإمام مسلم من حديث عمر بن الخطاب واتفق البخاري ومسلم عليه من حديث أبي هريرة. Sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Umar ibn al-Khattab, kemudian ittifaq, sepakat antara Imam al-Bukhari dan juga Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dari sahabat Abu Hurairah. Wa hadis Jibril al-mashhur fi ad-din. Hadis Jibril wa maratibih. Hadis Jibril yang masyhur yang menjelaskan tentang agama serta tingkatan-tingkatan agama tersebut. Fasa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anil Islam. Fasu'ila an-nabiy. La, Jibril sa'ala an-nabiy. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril tentang apa itu Islam. Faqala lahu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tahujja al-bait ila akhir ma dhakarahu min syara'i al-Islam. Na'am. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Jibril tersebut tentang keislaman adalah bersaksi tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah, bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, kemudian menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa, kemudian berhaji. Thumma sa'alahu 'anil iman. Kemudian Jibril bertanya tentang iman. Fa akhbarahu bi arkanil iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadar khairihi wa syarrih. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan 6 rukun keimanan. Thumma sa'alahu 'anil ihsan. Kemudian beliau ditanya oleh Jibril tentang al-ihsan. Fa akhbarahu an ta'buda Allah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Yaitu ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi kalau engkau tidak sampai kepada puncak melihat Allah, ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Thumma qala sallallahu alaihi wasallam hadza jibrilu ataakum yuallimukum amra dinikum au yuallimukum dinakum. Kemudian di akhir Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini Jibril datang kepada kalian mengajarkan urusan agama kalian. فأنت تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان في الإسلام والإيمان والإحسان. Dan engkau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara Islam, perkara iman dan perkara ihsan. الآن قد يسأل أحدكم من إخواني وأخواتي لماذا يذكر أو أذكر هذا الشيء وهو واضح عندكم. Kemudian sekarang akan ada salah seorang dari kalian bertanya, kenapa aku menyebutkan hal ini kepada kalian? لِأَنَّ الْيَوْمْ يُوْجَدُ طَوَائِفْ كَثِيرَةً. Karena hari ini, saat ini, terdapat kelompok-kelompok yang sangat banyak. يَقُولُونَ إِنَّ حَدِيثَ جِبْرِيلَ فِي مَرَاتِبِ الدِّينِ. Mereka mengatakan bahwa hadis Jibril yang menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan agama, يَجِبْ أَنْ يَكُونَ لَكَ إِمَامٌ fi kulli wahidatin minha. Wajib bagi kalian tersebut satu orang imam pemimpin pada setiap tingkatan-tingkatannya. Fi umuril Islam wal fiqh yajib an yakuna imamuka ahad al arba'a faqat. Dalam permasalahan Islam maka wajib ada imam yang engkau ikuti, baik daripada empat imam madhab. Fatattabi'u al madhab وكتبه ولا تسأل عن دليل من القرآن أو السنة أو أقوال الصحابة. Engkau fanatik dan ikut kepada imam madhab tersebut tanpa engkau bertanya lagi atau membahas dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. وفي الإيمان بين وهي العقيدة يجب أن يكون لك إمام آخر غير إمام الفقه. Dalam permasalahan keimanan, tanda kurung dibuka tanda kurung di dalam permasalahan akidah, wajib pula engkau mengikuti satu imam. Watahakkamu. Satu imam selain daripada imam yang engkau ikuti dalam permasalahan Islam, yaitu permasalahan fikih. Wa qalu la yajuz an yakuna laka imamun fil iman wal aqidah illa wahid min ithnain faqat. Tidak boleh bagimu dalam permasalahan Islam, yaitu permasalahan fikih, dalam permasalahan iman, yaitu permasalahan akidah, engkau mengikuti imam lebih daripada dua. Imma Abu al-Hasan al-Ash'ari rahimahullah wa imma Abu Mansur al-Maturidi rahimahullah. Baik itu engkau mengikuti kepada al-Imam Abu al-Hasan al-Ash'ari atau kepada Imam Abu al-Hasan al-Maturidi. طيب لماذا لا يكون إمامي في الإيمان الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل هو الذي إمامي في الفقه لماذا؟ Kenapa tidak boleh aku mengikut kepada imamku, imamku dalam permasalahan akidah, apakah itu Imam Syafi'i atau Imam Ahmad, padahal mereka adalah imam dalam masalah akidah pula. Hal haula'il a'imma la yasluhun an yakunu a'immatan lana fil aqidah wa hiya ahammu min al fiqh. Apakah mereka tidak pantas untuk menjadi imam bagi kami, padahal itu lebih penting dari, padahal itu masalah yang sangat penting, yaitu masalah akidah. Am annakum ala khilafihim fil aqidah. Atau sejatinya kalian yang tidak cocok dengan mereka dalam permasalahan akidah. Thumma tantasibuna ilaihim fil fiqh faqat. Ana Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Kemudian kalian menyandarkan diri kalian dalam permasalahan fikih saja. Kalian mengatakan, saya di atas mazhab Syafi'i, saya di atas mazhab Hanbali, saya di atas mazhab Hanafi. Alaysa hadha min at-ta'n fi ha'ula'il a'immah? وأنهم لا يصلحون إلا أئمة في الفقه لا في الاعتقاد. Apakah, bukankah ini merupakan bentuk celaan kepada mereka bahwa mereka tidak pantas sebagai imam dalam permasalahan akidah, tapi pantasnya mereka hanya imam dalam permasalahan fiqih. Thumma qalu amma al-ihsan. Kemudian mereka mengatakan adapun permasalahan ihsan, wa hiya a'malul qulub wat tazkiyah lin-nafs. Itu hanyalah masalah hati, itu hanyalah amalan-amalan hati dan pensucian diri. Labud an yakuna laka imamun wa shaykhun akhar. Tentunya kalian harus mencari imam yang lainnya. Fayajib an takuna ala ihda turuq min turuq as-sufiyyah. Dan wajib bagimu untuk mengikuti satu daripada jalan-jalan metode-metode orang-orang sufi. Tubayi' syaikhaha. Membaiat gurunya. Wa taltazim adhkaraha wa awradaha wa kutubaha. Kemudian mewajibkan kepada diri kalian untuk ikut kepada wirid-wirid yang diajarkan, kemudian mempelajari kitab-kitab mereka. Faya ayyuhal muslimuna ajma'un. Wahai segenap kaum muslimin seluruhnya. Kullu man khalafana wa khalafnah. Setiap kullu man khalafana wa khalafnahu. Setiap siapa saja yang menyelisih kita, tentu kita selisihi mereka. Idza aradtum inha'a al-khilaf fil ummah. Jika kalian ingin memberhentikan perselisihan di tengah umat ini, fahalummu ila ittiba'i nabiyir rahmati wa nabiyil umma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kalian untuk ikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Ta'alu linattabi'ahu jami'an fil islami wal imani wal ihsan. Marilah untuk mengikuti mereka tersebut di dalam permasalahan Islam, iman dan ihsan. Wa nuhakim kull ma 'alayhi an-nas ila ma jaa'a 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berhukum apa saja yang ada di tengah-tengah manusia dengan hukum yang diajarkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fa kullu 'aqidah aw ibadah aw qaul aw fi'l. Setiap permasalahan akidah, ibadah, demikian pula ucapan dan perbuatan. Aw dzikir, atau permasalahan zikir. Na'riduhu ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sahihah. Tentu kita palingkan kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama wafaqaha akhadna bih. Apa yang cocok, apa yang perkara-perkara tersebut cocok padanya, kita ambil. Ka'inan man kan man ja'ana bihi. Bagaimanapun itu, apapun yang terjadi, siapa saja yang datang dengannya. Wa ma khalafaha radadnahu. Maka barang siapa yang menyelisihi sunnah tersebut, kita buang mereka. Fabittiba'i sunnah tajtami'ul ummah. Maka dengan mengikut kepada sunnah Rasulullah, pasti akan berkumpul seluruh manusia. Qala sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man ya'ish minkum فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya siapa saja yang hidup setelahku, فسيرى اختلافا كثيرا, sungguh dia akan melihat perselisihan-perselisihan yang sangat banyak. Dan obatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين, wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Maa naf'alu bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin? Apa yang kita lakukan dengan sunnah Rasulullah dan sunnah khulafa'ir rasyidin? Tamassaku biha. Berpegang teguhlah dengan sunnah-sunnah tadi. Wa 'addu 'alayha bin nawajidh. Gigitlah sunnah tadi dengan gigi-gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatul umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara yang diadakan, perkara-perkara baru dalam agama. Fannajatu was-salamah. Maka kebahagiaan dan keselamatan. Bil ittiba' wa ijtinabil ibtida'. Dengan mengikuti Rasulullah dan menjauhi perkara-perkara yang baru dalam agama. Fahadal ma'na tsani wa huwa al-'umum fi qawlihi fattabi'uni. Ini makna yang kedua dalam makna fattabi'uni, itu adalah bentuk pengikutan secara umum. Wa idza nadartum fi ahwalin nas almuslimin alyawm. Jika kalian melihat kondisi-kondisi manusia di zaman sekarang. Yu'minuna billahi wa rasulihi wa kitabihi wal yawmil akhir. Mereka beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan kitabnya dan hari akhir. Wa yuhibbuna Allah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Mereka cinta kepada Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Walakinnahum akhta'u at-tariq as-sahih لإثبات هذه المحبة وتحقيقها. Akan tetapi mereka salah mengambil jalan sebagai bentuk perrealisasian tentang cinta mereka tadi. ونقص من إيمانهم. Dan berkurang bentuk keimanan mereka. واختل من محبتهم. Dan mereka terjatuh daripada bentuk cinta mereka. بقدر تركهم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. Dengan seukuran pengikutan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم انظروا في الثواب على هذا العمل. Kemudian lihatlah bagaimana pahala terhadap amalan mengikut tersebut. فاتبعوني يحببكم الله. Pahalanya adalah Allah mencintai kalian. فدل على أن طريق نيلك لمحبة الله اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. Dan ini menunjukkan kepada hal bahwa cintamu engkau akan mendapatkan cinta Allah adalah engkau mengikut kepada Rasulullah. انظر أيها المسلم أيتها المسلمة على فضل هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. Lihat wahai segenap kaum muslimin dan muslimat tentang kemuliaan nabi ini. الله يخبرك. Allah mengkhabarkan kamu. أنك إذا كنت تدعي محبته هو. Yaitu jikalau engkau mengklaim mencintai Allah. فاتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. Ikuti Muhammad صلى الله عليه وسلم. في كل دينك. Pada segenap perkara agamamu. فإذا فعلت. Jika kau telah merealisasikannya. أحبك الله. Sudah pasti Allah cinta لا terhadap. إله إلا الله. بينما كنت في مرتبة المحب. الذي يحب الله. Ketika engkau di tingkatan dicintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah Subhanahu wa taala. فأقمت البرهان على صدق هذه المحبة بالاتباع للرسول وطاعته. Kemudian engkau menjalankan dalil ini dengan mengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فأكرمك الله بأن يحبك هو. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan engkau dengan cintamu kepadanya. وإذا أحب الله العبد نادى جبريل. Dan lihatlah bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai seorang hamba, Jibril akan menyerukan. فقال يا جبريل إن أحب عبدي فلانا فأحبه فيحبه جبريل. Allah akan memanggil Jibril kemudian mengatakan wahai Jibril aku sungguh mencintai si fulan maka cintai orang tadi. ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماوات. Kemudian Jibril setelah Allah panggil dia, Jibril menyerukan kepada penduduk langit, wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai dia, cintailah dia, maka orang tersebut akan dicintai seluruh penduduk langit. ثم يوضع له القبول في الأرض. Kemudian akan diletakkan dia bentuk penerimaan untuknya di bumi. أعظم شرف أن يحبك الله. Kemuliaan yang besar tentunya adalah engkau meraup cintanya Allah Subhanahu wa taala. فما بالك بعبد أحبه الله وبامرأة أحبها الله. Bagaimana engkau melihat seseorang yang Allah Subhanahu wa taala cintai dia? ماذا لهم من الكرامة والثواب العظيم؟ Apa yang dia dapatkan dari bentuk dari bentuk kemuliaan serta pahala yang sangat besar. Wasifatul mahabbati thabitatun lillahi ta'ala yuhibbu man yasha' min ibadihi wa ma yasha' wa yuhibbuhu almu'minuna min ibadihi. Dan telah tetap sifat cinta Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Allah mencintai siapa saja yang Allah kehendaki daripada makhluk dari kaum mukminin. Wa ayatu isbatil mahabbati lillahi ta'ala katsira fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum ويحبونه. الله سبحانه dan penetapan sifat cinta Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu sangat banyak. Allah taala mengatakan maka akan datang setelahmu itu suatu kaum yang mereka cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Inna Allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Di antara bentuk penetapan sifat cinta Allah mengatakan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Wal ayat fi hadza katsira. Dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang perkara ini sangatlah banyak. Wahakadzal ahadits adzan. Demikian pula hadis-hadis yang menjelaskan tentang perkara ini sangatlah banyak. Adzan. Nasma'u al-adhan thumma na'khudh 10 daqaiq faqat insyaallah ba'da al-adhan. Wal na'khudh min ahadits al-mahabbah hadithan wahidan 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan ambil tentang hadis yang menjelaskan tentang cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut satu hadis. Wa huwa ma rawahu al-Bukhari fi sahihihi min hadis Abi Hurairah 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam 'anillah tabaarak wa ta'ala. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu Allah taala man 'ada li waliya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadisnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan barang siapa yang memusuhi wali-waliku faqad adzantuhu bil harb. Maka sungguh aku telah umumkan kepadanya untuk berperang. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. Maka tidaklah seorang hamba tersebut berupaya mendekatkan dirinya kepadaku semakin dekat, maka sungguh itu lebih aku cintai dibandingkan hal-hal yang aku wajibkan kepadanya. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Maka senantiasa seorang hambaku tersebut berusaha semakin dekat kepadaku dengan mengamalkan amalan-amalan yang sifatnya sunnah sampai aku cinta kepadanya. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ Kalaulah aku sudah cinta sama dia, كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ Aku akan menjadi pendengar yang dengannya dia mendengar. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ Aku akan menjadi mata yang dengannya dia melihat. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا Dan aku akan menjadi tangan yang dengannya dia menggenggam. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا Dan aku akan menjadi kaki yang dengannya dia melangkah. وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ Kalau dia minta sama aku, maka aku akan berikan. وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ Kalau dia minta perlindungan, sungguh aku akan berikan perlindungan. هذا الحديث من الأحاديث المسمات التي لها أسماء. Hadith ini merupakan hadith-hadith yang memiliki nama. واسمه حديث الولي. Namanya adalah hadith wali. وهذا الحديث يشرح الآية في سورة يونس. Hadith ini menjelaskan padanya satu ayat di dalam surah Yunus. ويفسرها. Dan di dalam surat Yunus tersebut pun ditafsirkan. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang tidak ada rasa takut dan mereka tidak sama sekali bersedih. Thumma 'arrafahum rabbuna lana faqal fi bayan man humul awliya. Kemudian Allah mengenalkan kepada kita tentang siapa sebenarnya wali-wali tersebut. Qal alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah itu adalah orang yang beriman dan mereka bertakwa kepadanya. Fakullu mu'minin taqi fahuwa lillahi wali. Setiap mukmin yang bertakwa maka di sisi Allah dia adalah wali. Zada imanuhu wa taqwa zada min walayatillah. Semakin bertambah keimanan dan ketakwaannya akan semakin dianggap wali di sisi Allah. Idza naqasa imanuhu wa taqwahu naqasa min walayatihi min walayatillahi ta'ala lah. Kalau berkurang keimanan dan ketakwaannya tentu berkurang pula status kewaliannya di sisi Allah. Qala ta'ala Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah lah wali bagi orang-orang yang beriman yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Wa ba'dun nas khalafu al-kitab was-sunnah fi ma'na al-wali. Sebagian manusia ada yang menyelisihi Al-Qur'an dan hadis tentang arti akan kewalian. Fa fil Qur'an anna al-wali la budda an yakuna mu'minan taqiyyan. Di dalam Al-Quran dijelaskan seorang wali tersebut menjadi wali ketika dia beriman dan bertakwa. وفي القرآن أن كل المؤمنين أولياء لله وإن تفاوتت مراتبهم. Dan di dalam Al-Quran dijelaskan pula bahwa setiap orang yang beriman itu wali di sisi Allah Subhanahu wa taala sekalipun berbeda-beda tingkatan keimanan mereka. وفي السنة كما في هذا الحديث بيان طريق هذه الولاية لله. Di dalam Sunnah dalam hadis, terutama hadis ini, ada penjelasan tentang bagaimana wali-wali Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa a'zamuha an ta'tiya bima iftarada Allah 'alayka fi'lah wa tatruka ma iftarada Allah 'alayka tarkah. An ta'mala ma bima iftarada Allah 'alayka fi'lahu. Aywa. وأن تترك ما افترض الله عليك تركه لأن قوله مما افترضته عليه يشمل الواجبات وترك المحرمات. Dan tingkatan wali yang paling tinggi adalah ketika engkau melakukan apa yang menjadi perintah dan kewajiban Allah Subhanahu wa taala tersebut engkau kerjakan, kemudian engkau meninggalkan yang itu merupakan kewajiban yang Allah perintahkan kepadamu untuk ditinggalkan. Fatariqul walaya al'amalu bil wajibat wa tarkul muharramat. Maka metode untuk mendapatkan status kewalian adalah engkau mengamalkan perkara-perkara yang wajib yang diperintah dan meninggalkan perkara-perkara yang haram dilarang. ثم التقرب الى الله بنوافل الطاعات المشروعه كنوافل الصيام والقيام والصلاه وقراءه القران والصدقه ونوافل الحج والعمره. Kemudian metode di dalam status kewalian tersebut mendapatkan status kewalian adalah engkau menjalankan perkara-perkara yang sifatnya sunnah, apakah itu sunnah puasa-puasa sunnah, sedekah ataupun qiyamul lail ataupun salat-salat yang sifatnya sunnah. Fa ba'dun nas khalafu hadha kulluhu fi ma'na al-wali. Dan sebagian manusia ada yang menyelisihi makna wali. Fad'u anna al-wali huwa alladhi yakunu ala qabrihi qubbah. Mereka mengklaim bahwa wali itu sebenarnya orang-orang yang dikuburnya itu dibangun kubah. Wa fi hali hayatihi yasil ila tarkil wajibat wa fi'lil muharramat. Dan ketika orang ini hidup, dia sampai kepada tingkatan meninggalkan perkara yang haram, meninggalkan perkara-perkara yang wajib dan mengerjakan perkara-perkara yang haram. Wa annahu la budda an takuna lahu خوارق من العادات من الخوارق وما يسمونه كذلك ويظنونه كرامات. Dan mereka menganggap wali-wali itu adalah orang-orang yang memiliki keramat-keramat tertentu. وليس كل المؤمنين تحدث لهم تلك الخوارق والكرامات. Dan tidaklah bagi seluruh kaum mukminin tersebut terjadi padanya perkara-perkara yang disifatkan sebagai keramat tadi. Wal mu'minuna wal mu'minat kulluhum awliya'u lillahi ta'ala. Dan mukmin baik itu laki-laki ataupun wanita seluruhnya wali di sisi Allah. Minar rijali wan nisaa, na'am. Baik dari lelaki ataupun wanita. Fa kaifa takunu waliyan lillah? Maka bagaimana dia menjadi wali di sisi Allah Subhanahu wa taala? Wa kaifa takuni ukhti almuslimah min awliya'illah? Bagaimana juga seorang saudari muslimah menjadi wali Allah Subhanahu wa taala? Bittiba'ikuma lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tentu dengan kalian berdua mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'ammal qawluhu fil hadits hatta uhibbah. Dan perhatikan ucapan Allah di dalam hadis sampai aku akan cintai si fulan tadi. Thumma qawluhu fa idza ahbabtuhu. Kemudian ucapan Allah kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu wa basarahu ila akhirih. Aku akan menjadi telinga yang dengannya dia mendengar, mata yang dengannya dia melihat. Ba'dun nas inharafu inhirafan kabiran fi fahmi hadzal hadis. Sebagian manusia ada yang tersesat di dalam memahami hadis ini. Tad'u أن معناه أن الله عز وجل يكون في هذا العبد ويدخل فيه تعالى الله عن ذلك. Mereka mengklaim bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di dalam diri seseorang tadi. وهذا باطل. Ini merupakan pemahaman yang batil. لأن الله جل وعلا عال على خلقه مستو على عرشه. Allah Maha Tinggi di atas makhluknya, istiwa di atas arasy-Nya. ليس في ذاته شيء من مخلوقاته. Tidak ada zat Allah Subhanahu wa taala tersebut berada di dalam makhluknya. Wala fi makhluqatihi syai'un min dhati jalla jalaluhu. Dan tidak ada di dalam makhluk tersebut sedikit pun daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Wa khairu ma fussira bihi al-hadith, al-hadith nafsuhu. Dan sebaik apa yang menafsirkan hadis tersebut adalah hadis itu sendiri. Faqad ja'a fi riwayatin ukhra lil hadith. Dan ada riwayat yang lain. Badal qawlihi kuntu sam'ahu. Riwayat yang lain sebagai ganti dari ucapan Allah, aku adalah pendengarnya, aku adalah telinga yang dengannya dia mendengar. Qala jalla wa'ala fabi yasma'. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam riwayat tadi, fabi yasma', dan denganku dia mendengar. Wabi yubsir, dan denganku dia melihat. Wa hadha wadihun anna ma'na anna Allah yahfazu jawarihah. Dan ini merupakan arti yang sangat benar bahwa Allah Subhanahu wa taala menjaga anggota badannya. Wa yuwaffiqu yuwaffiquka fi sam'ika wa basarika wa jawarihika ila an ta'mala ma yurdhi Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, apakah itu Allah memberikan taufik atau Allah Subhanahu wa taala membimbingmu dari pendengaranmu, penglihatanmu, sehingga dia melihat hanyalah kepada perkara-perkara yang baik. Wa ba'dhu an-nas min ahli ad-dhalal za'ama anna hadha min al-adilla 'ala al-hulul wal-hululiyyah. Dan sebagian manusia ada yang menganggap hadis ini adalah kebersatuan Allah dengan makhluk. Wa qawlu bil-hulul kufrun ashadd min kufri al-yahudi wan-nasara. Ucapan yang mengatakan bahwa Allah bersatu dengan makhluk itu adalah ucapan yang kufur, lebih kafir dibandingkan Yahudi dan Nasara. Nasara kafaru li'annahum za'amu anna Allah hal fi Isa wahdah. Dan orang-orang Nasara mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berhulul, bergabung dengan Isa alaihi salam. Fa kaifa man yaqul inna Allah yahullu fi kulli syai? Bagaimana dengan orang-orang yang mengatakan bahwa Allah bersatu dengan semua makhluk? Au yahul fi syuyukh at-tariqah, atau bersatu dengan syekh-syekh yang abal-abal tadi? A'udzu billahi min dzalik. A'udzu billahi min dzalik. Ta'ala wa taqaddas subhanahu wa ta'ala. Maha tinggi dan maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap anggapan-anggapan mereka. Wa akhirul hadis yaruddu dzalik. Dan akhir di hadis tersebut membantah apa yang mereka anggap tersebut. Li'annahu qala jalla wa ala fil hadis, fala in sa'alani la'u'tiyanna. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di hadis tersebut, kalau kalian minta kepadaku, aku akan beri. Fa hunaka sa'il wa huwa al-'abd wa mas'ulun wa huwa Allah. Tentu di sana ada peminta, yaitu seorang hamba, dan yang diminta adalah Allah. Wa hunaka mu'ti wa huwa Allah. ومعطى وهو العبد والعطية نفسها ثلاثة. نعم ثلاثة إيش؟ هناك المعطي وهو الله. أيوة. والمعطى وهو العبد. أيوة. والشيء الذي يعطيه الله للعبد شيء. نعم. صح ولا لا؟ صحيح. فكيف يقال هناك وحدة وجود أو هناك حلول؟ Bagaimana bisa mereka menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan makhluk, sedangkan yang minta itu hamba, yang memberi adalah Allah, dan satu lagi ada pemberian. Wa hunaka makhluqun yasta'idu billah la yasta'idu bighairillah. Dan di sana ada makhluk yang minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak minta perlindungan kepada selain Allah. Wa rabbuhu jalla wa ala yu'idhuhu min syarri masta'adahu minhu. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepadanya dari seluruh keburukan-keburukan yang dia minta Allah lindunginya. Fa hunaka syai'un yusta'adu billahi minhu. Dan di sana ada sesuatu yang dengannya Allah Subhanahu wa taala lindungi dia darinya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Di antaranya adalah perlindungan yang Allah jelaskan di dalam suratul Falaq. Wallahu yu'idul 'abda wal 'abdu musta'idun billahi wahdah. Allah Subhanahu wa taala sejatinya telah melindungi seorang hamba, tapi hamba harus tetap minta perlindungan kepada Allah. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'azta fasta'iz wa idza ista'anta wa idza ista'anta fasta'in billah." Naam, sebagaimana Allah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau kalian mau minta, minta sama Allah. Kalau mau minta perlindungan, maka idza ista'anta fasta'in billah. Maka jikalau kalian minta perlindungan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Fa batala bihadza ta'alluqul hululiyyah bihadza alhadits. Maka sehingga batillah pada perkara ini kaitan yang menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan makhluk. Wa hadha min talbisihim wa talbis asyaitan 'alaihim. Ini merupakan tipuan mereka dan tipuan syaitan terhadap mereka. Fa farqun bainal khaliq wal makhluq. Tentu ada pembeda antara pencipta dan yang dicipta. Wallahu 'alin 'ala khalqihi mustawin 'ala 'arsyihi jalla jalaluhu. Allah Maha tinggi dan Allah beristiwa di atas arasy-Nya. فهذا الثواب العظيم لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه نيلك أن يحبك الله. Dan pahala yang sangat besar yang kau dapatkan dari mengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah cintanya Allah kepadamu. والثواب الثاني أن يغفر الله لك ذنبك. Dan pahala yang kedua adalah Allah ampuni dosa-dosamu. yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah cintai kalian, kemudian Allah ampuni dosa-dosa kalian. Fa al-ittiba' lis-sunnah sababun limaghfiratiz dzunub was-sayyi'at. Mengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sebab diampuni dosa dan keburukan. Akmil al-ayah. Yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Rahim. نسأل الله تعالى أن يشملنا وإياكم بمغفرته ورحمته ووالدينا ووالديكم وجميع المسلمين. Aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita diliputi oleh ampunan Allah Subhanahu wa taala bagi kita seluruhnya. وأسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم إخوان المسلمين وأخوات المسلمات تحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Dan aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita suatu bentuk realisasian cintanya kita kepada Allah dan Rasulnya. في العقائد والأقوال والأعمال. Dalam permasalahan aqidah, dalam ucapan serta perbuatan. في الإسلام والإيمان والإحسان. Dalam perkara Islam, perkara iman dan perkara ihsan. وفي كل شيء في ديننا. Dan pada segenap perkara-perkara yang ada di dalam urusan agama kita. Warasallallahu an yarzuqana wa iyyakum tahqiqa mahabbatin nabiy sallallahu alaihi wasallam haqqan wa mahabbatillah. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan realisasian cintanya kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan cinta kepada Allah. Wa an yaj'alana min as-sadiqin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang jujur di dalam pengklaiman kita. Al-muttabi'in, orang yang mengikut kepada Rasulullah. Wa an yu'idana min tariqid dhalin wal mubtadi'in. Agar Allah melindungi kita dari jalan-jalan yang menuju kepada kesesatan. Alladzina turaddu 'alaihim a'maluhum. Yang dengannya kita ditolak amalan-amalan kita. Kama qala sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu al-Bukhari wa Muslim min hadithi أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari hadis Ummul Mukminin Aisyah. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak berlandaskan urusan atau perintah kami maka sungguh amalan tersebut tertolak. وفي لفظ من أحدث في أمرنا هذا أي ديننا ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه. Dalam lafaz yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang mengadakan perkara-perkara baru di dalam agamanya yang bukan berdasarkan perintah kami maka itu tertolak. فَكُلُّ عَقِيدَةٍ أَوْ عِبَادَةٍ أَوْ قَوْلٍ أَوْ ذِكْرٍ لَيْسَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ فَهُوَ مَرْدُودٌ. Maka setiap urusan perkara akidah, perkara ibadah, perkara ucapan dan perkara zikir yang tidak berlandaskan perintah dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti tertolak. وَأُنَبِّهُ تَنْبِيهًا أَخِيرًا تَنْبِيهًا أَخِيرًا. Aku berikan peringatan yang terakhir. أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى فَاتَّبِعُونِي. Bahwa ucapan Allah ikutilah aku يدل على حاجتنا وضرورتنا إلى طلب العلم. Ini menunjukkan kepada kita sangat berhajatnya kita kepada menuntut ilmu agama. كيف ستحقق اتباعه إلا إذا علمت أولا أن هذا جاء به فتتبعه فيه. Bagaimana bisa engkau merealisasikan cintamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau engkau tidak mengenal ilmunya? هذا صح الخبر به أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام فتؤمن وتصدق بخبره. Ini setelah sahih kabar tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian engkau imani dan engkau yakini tentang kabar tersebut. فطريقك الى معرفه ما جاء به هو التعلم والعلم. Tentu metode engkau mengetahui bagaimana apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut dengan belajar. Hatta ta'lam ma jaa bihi amran aw khabaran أو نهيا فتطيعه وتتبعه. Sehingga engkau mengetahui apa yang datang dengannya Rasulullah berupa bentuk perintah, berupa bentuk pengkabaran, berupa bentuk pelarangan, kemudian engkau ikuti. وما لم يأتي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه فستتركه حتى لا يرد عليك عملك. Dan apa yang tidak datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan datang dengannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau bisa meninggalkannya agar tidak ditolak amalan-amalanmu tadi. Wa hatta la takun yawmal qiyamati mimman yuqalu innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Dan agar tidak terjadi nanti di hari kiamat sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang terjadi setelah hidupmu wahai Muhammad. Allahumma ihfazna bihifzika fi dinina wa dunyana. Ya Allah, jagalah kami dengan penjagaanmu di dunia dan bagi agama kami dan dunia kami. Allahumma waffiq ulata amril muslimina lima tuhib wa tarda. Ya Allah, beri taufik kepada pemimpin-pemimpin kami terhadap apa yang kau ridai. اللهم احفظ على اندونيسيا امنها واستقرارها وزدها من كل خير وجميع بلاد المسلمين. يا الله, berikan keamanan kepada negeri kami dan seluruh negeri-negeri kaum muslimin. واحرسها من الشرور والفتن وسائر بلاد المسلمين. Dan jauhilah negeri ini dari fitnah serta keburukan dan seluruh negeri-negeri kaum muslimin. اللهم ارحم والدينا ومشايخنا وكل من علمنا الخير والسنه. Ya Allah, berikan rahmat kepada orang tua kami, kepada guru-guru kami dan kepada siapa saja yang telah mengajarkan ilmu kepada kami. Waghfir dhunubana ajma'in. Dan ampunilah dosa-dosa kami seluruhnya. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi. Wa jazakumullahu khairan.